إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar fa ayyuhal hadirun ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un." Tidaklah tersisa sesuatu pun. Yuqarribu minal jannah, yang sesuatu tersebut bisa mendekatkan seseorang ke dalam jannah. Wa yuba'idu minan nar, dan menjauhkan orang tersebut dari an-nar, illa waqad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan semuanya, seluruhnya kepada kalian. Nah, tidak ada sesuatu pun yang dibawa oleh Nabi SAW yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam jannah dan menjauhkan seorang dari an-nar kecuali telah beliau jelaskan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, beliau membawakan ucapan seorang sahabat, Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah menyatakan, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fis samai ta'irun yatiru bijanahaihi illa dzakarnahu minhu ilman." Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Wa ma fis sama'i ta'irun yatiru bi janahihi, dan tidaklah seekor burung yang terbang di langit yang dia mengepakkan kedua sayapnya, illa dzakarana minhu ilman, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami ilmunya, ilmu tentang terbangnya seekor burung di udara. Ini ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian di riwayat yang lainnya, sebuah ucapan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang dibawakan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana sahabat Salman Al-Farisi pernah menceritakan kepada kita sebuah kisah dialog beliau dengan kaum musyrikin pada waktu itu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qala lana al-musyrikun, orang-orang musyrik pernah berbicara denganku, di mana mereka menyatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Orang-orang musyrik ini berbicara kepada Salman dan bertanya, sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian meskipun perkara buang hajat, ya? Maka Salman Al-Farisi menjawab, ajal, iya, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala hal sampai permasalahan apa? Buang hajat. Lalu Salman Al-Farisi melanjutkan ucapan beliau, menjelaskan kepada orang-orang musyrik yang berbicara kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi rajin aw admin. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami buang hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami buang hajat. Dan beliau pun melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, untuk membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Beliau pun melarang kami untuk beristinja dengan bebatuan yang kurang dari 3 buah. Nah, dan beliau pun melarang kami untuk beristinja dengan kotoran hewan ataupun tulang belulang. Nah, ini ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada orang-orang musyrik waktu itu. Fa ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah barakallahu fikum. Hadis yang kita sebutkan di awal tadi, kemudian ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ini semua menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan dinul Islam, kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya agama, syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Syariat yang telah menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dinul Islam, agama Islam, agama yang sempurna, agama yang tidak perlu adanya tambahan apalagi pengurangan. Sebuah nikmat yang terbesar yang didapatkan seseorang jika dia diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla memeluk agama Islam. Dia mendapatkan sebuah nikmat yang besar, yakni agama yang paling sempurna, yakni agama Islam. Nah, dan tentunya ini semua menuntut dari kita semua kaum muslimin untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, untuk banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nikmat yang sangat besar ini, nikmat dinil Islam, nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beriman kepada yaumil akhir. Nah, fa ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, maka dinul Islam adalah dinul al-kamil, agama yang sempurna, agama yang mencakup di dalamnya akidah yang salimah, akidah yang selamat. Di dalamnya diajarkan ibadah-ibadah yang sahihah, amalan-amalan yang benar, ya, perkara-perkara yang menunjukkan kepada kaum muslimin hal-hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Agama yang mengajarkan kepada umatnya agar bisa berakhlak dan beradab yang mulia. Agama yang senantiasa memperingatkan umatnya agar menjauhi perkara-perkara yang bisa membahayakan mereka, baik terkait urusan dunia mereka ataukah terkait urusan akhirat mereka. Nah, inilah dinul Islam. Agama Islam penuh dengan kesempurnaan dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya, agama-agama lain di luar Islam. Kita lihat bagaimana mereka masing-masingnya punya keyakinan sendiri-sendiri yang akhirnya menimbulkan kekacauan di tengah-tengah mereka. Di antara mereka pula, atau di tengah-tengah mereka, tumbuh dan subur, ya, akhlak dan adab yang rusak dan jelek, kehancuran adab dan akhlak yang terus menerus mereka jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Di tengah-tengah mereka pula kita dapati rasa aman dan nyaman tidak mereka rasakan, orang-orang yang berada di luar Islam, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam dari Allah Azza wa Jalla, tidak merasakan aman, tidak merasakan nyaman, tidak merasakan tenteram dalam hidupnya. Nah, bahkan sebagiannya kita dapati timbul kebencian, permusuhan di tengah-tengah mereka. Orang-orang Yahudi yang sifat asal mereka adalah benci kepada kaum muslimin, yang terus senantiasa mereka berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Atau orang Nasrani yang mereka semangat beribadah namun tidak ada dasar ilmunya, sesat dan menyesatkan. Atau kita lihat pula orang-orang penyembah-penyembah berhala, ibadatul asnam wal authan, mereka-mereka yang menyembahkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik mereka berikan kepada pepohonan ataukah bebatuan, atau sebagiannya memberikan ibadahnya kepada hewan, yang semuanya merupakan hal-hal di luar Islam. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa orang-orang di luar Islam tidaklah bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Permusuhan, kebencian, Pertengkaran bahkan pembunuhan sering kita dengar terjadi di tengah-tengah negara mereka. Nah, sungguh sangat jauh keadaannya dengan keadaannya orang-orang muslimin, kaum muslimin, yang mereka merasakan keamanan dan kenyamanan dalam hidup ketika mereka benar-benar menjalankan syariat ini, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, melakukan ibadah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan juga menjalankannya mencontoh perintah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyul ikhwa wa akhwat fillah barakallahu fikum. Maka demikianlah keadaan orang-orang di luar Islam. Dan ketika mereka melihat kenyataan yang ada, kenikmatan yang didapatkan oleh kaum muslimin, keamanan, kenyamanan dan semisalnya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, maka timbullah rasa tidak senang, timbullah rasa hasad dalam diri-diri mereka kepada kaum muslimin. Dan ini sudah Allah beritakan jauh-jauh hari, dan telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana sifat-sifat mereka, orang-orang yang di luar Islam. Sifat mereka tidak senang dan tidak ridho dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dalam beberapa ayatnya Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita sifat asli mereka, orang-orang kufar yang tidak senang dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga 357, Allah Azza wa Jalla berfirman, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min badi imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wadda kathirun min ahlil kitab, dan kebanyakan ahlul kitab sangat berkeinginan dan sangat ingin, berharap, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran, berharap agar kalian wahai kaum muslimin kembali kepada kekufuran, kembali kepada kebatilan, hasadan min indi anfusihim, yang semuanya ini ketidaksenangan mereka dengan kaum muslimin disebabkan hasad yang ada pada diri mereka. Tidak senang dan tidak ridho dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Tidak senang dengan keadaan kaum muslimin yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, keamanan, ketenteraman dalam menjalankan ibadah, keyakinan yang kuat dan benar, akidah yang sahihah, akhlak dan adab yang mulia yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tidak senang. Ya. Hakadha. Berita dari Allah Azza wa Jalla tentang keadaan mereka ahlul kitab. Mereka sangat berupaya dan berkeinginan agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran, kembali kepada kebatilan. Nah, dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat ke-89, Allah Azza wa Jalla berfirman, waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Allah kembali menyebutkan sifat aslinya orang-orang kufar. Allah menyatakan, waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Dan mereka sangat berkeinginan, sangat berharap agar kalian menjadi orang-orang kufur, orang-orang kafir, kama kafaru, sebagaimana kafirnya mereka. Ya, sebagaimana kafirnya mereka, fatakununa sawa, sehingga kalian sama dengan mereka keadaannya. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Nah, dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-217, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka orang-orang kufar akan senantiasa memerangi kalian, senantiasa memerangi kalian wahai kaum muslimin, ya, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian kembali kepada, sampai kalian keluar dari agama kalian menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, ini beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah sebutkan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam sangat berharap agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran, kembali kepada kebatilan, kembali kepada keburukan dan kejelekan sebagaimana keadaan mereka. Nah, fa ayyuhal ikhwah wa akhwat fillah barakallahu fikum, maka dengan sebab inilah, dengan sebab hasad mereka dan keinginan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran, segala bentuk upaya mereka lakukan, ya, segala bentuk usaha mereka lakukan agar bagaimana kaum muslimin dijauhkan dari ajaran Islam yang benar, bagaimana kaum muslimin benar-benar hancur dan terpuruk dalam kehidupan mereka. Nah, di segala bidangnya mereka berupaya untuk menyusupkan upaya-upaya dan usaha-usaha agar kaum muslimin ini terjauhkan dari agamanya. Di bidang akidah misalkan, ya, sebagian dari mereka berupaya untuk menanamkan atau menumbuhkan adanya kelompok-kelompok yang munharifah, adanya kelompok-kelompok yang menyimpang, baik dari kalangan kuburiyunya, dari orang-orang penyembah kubur, ataukah dari kalangan sufinya, ataukah dari kalangan ahlu bid'ahnya. Mereka susupi orang-orang mereka di tengah-tengah kelompok-kelompok ini, ya, bahkan sebagiannya membantu mereka, membantu orang-orang sufi ataukah orang-orang ahlu bid'ah dan semisalnya, ya, sebagiannya bahkan memberikan bantuan baik berupa harta dan yang lainnya. Ini juga hal yang tidak bisa kita pungkiri. Berapa banyaknya kelompok-kelompok sesat, berapa banyaknya kelompok-kelompok sempalan yang ternyata didukung dan dibantu oleh orang-orang kufar. Ya, didukung dan dibantu oleh orang-orang kufar. Ini dari sisi akidah. Dari sisi yang lainnya, dari sisi ibadah, begitu pula dalam hal ini tidak sedikit dari mereka orang-orang kufar yang berupaya menghancurkan kaum muslimin dengan membantu menyebarkan perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara bid'ah wal khurafat. Ya. Nah, perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam Islam atau perkara-perkara yang samar yang kemudian membuat bingung kaum muslimin, ini sebagian besarnya ternyata dibisikkan atau ditimbulkan dan disebarluaskan oleh orang-orang kufar itu sendiri. Di sisi yang lainnya, di sisi budaya, bagaimana kita lihat mereka berupaya untuk menanamkan kebiasaan dan budaya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, percampur bauran antara wanita dan pria, ikhtilat, atau pakaian-pakaian wanita yang tidak sesuai dengan pakaian-pakaian syar'i. 6. Atau juga dihembuskan dan disebarkan persamaan derajat antara kaum wanita dan pria, sehingga kaum wanita merasa sama dengan kaum pria, ya. Atau kemudian di sisi yang lainnya mereka berupaya untuk membuat hiburan-hiburan, film-film, atau yang semisalnya, dengan dasar atau alasan bahwasanya ini adalah suatu ibadah atau bahkan suatu budaya, suatu peradaban, ya, sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Nah, ini pun semuanya usaha dari orang-orang kufar yang mereka tanamkan, yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sehingga tidak heran kalau sekarang kita lihat begitu banyaknya kaum muslimin yang berbudaya dengan budayanya orang-orang kufar. Baik dari sisi pakaiannya, akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya, dan yang lainnya. Ya. Nah, berapa banyaknya sekarang kaum wanita yang berupaya untuk menyuarakan suaranya, ingin mengangkat derajatnya, ingin disamakan dengan kaum pria, dengan alasan HAM dan yang semisalnya. Ini pada hakikatnya adalah kerusakan yang disebarkan oleh orang-orang kufar yang tidak senang dengan keadaan kaum muslimin. Atau di sisi yang lain, upaya orang-orang kufar untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajarannya yang benar adalah upaya mereka untuk menyibukkan kaum muslimin dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari ilmu agama yang benar, kegiatan-kegiatan mereka yang menjauhkan mereka dari dinul Islam. Nah, kita lihat banyaknya para pemuda yang sudah keblinger, yang sudah kecanduan dengan olahraga-olahraga tertentu. Ya, ini salah satu contoh dan bentuk serta hasil dari upaya orang-orang kufar menanamkan kepada kaum muslimin agar mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada klub-klub tertentu, atau ada grup-grup tertentu, ada organisasi-organisasi tertentu, yang akhirnya kaum muslimin, terkhususnya kaum muda, para pemudanya sibuk dengan klub-klub tersebut, atau organisasi-organisasi tertentu, atau olahraga-olahraga tertentu, bahkan sebagiannya, ya, menimbulkan permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Dan ini pun tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa kita pungkiri. Dan ternyata jika kita lihat, ini semua adalah hasil dari jerih payahnya orang-orang kufar, ya, yang berupaya menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Hakadah. Atau di sisi yang lainnya, upaya mereka dalam sisi atau dari sisi perekonomian, ini pun salah satu pintu yang mereka manfaatkan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, bagaimana sekarang kita lihat muamalah ribawiyah yang sangat berkembang pesat di tengah-tengah kita. Begitu mudahnya, ya, perkara riba, urusan riba dalam hidup kita, seakan-akan suatu hal yang wajar dan biasa. Nah, suatu hal yang biasa, adanya bunga dalam praktek perbankan dan yang semisalnya, ini pun bagian dari upaya orang-orang kufar, ya, menanamkan kepada kaum muslimin hal-hal yang buruk dan jelek, yang akibatnya mereka terjauhkan dari ajaran Islam yang benar, terjauhkan dari dinul Islam yang benar. Ya, hakada. Fa ayyul ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal dari upaya-upaya orang kufar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, semuanya dikarenakan kebencian yang ada pada mereka, hasad yang ada pada mereka, tidak senangnya mereka dan tidak ridhonya mereka dengan keadaan kaum muslimin yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kebahagiaan, keamanan, ketenangan, keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Fa ayyuhal qaum, ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebesar apapun usaha dari orang-orang kufar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka sesungguhnya dinul Islam akan senantiasa ada di muka bumi ini. Agama Islam akan senantiasa jaya dan terus ada, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menjaganya sendiri. Allah yang menjaganya, ya, Allah yang akan menjaga agama Islam. Sebesar apapun dan sekuat apapun upaya orang-orang kufar untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam, ya, maka sungguh Islam akan tetap ada. Islam akan tetap ada dan jaya di muka bumi ini. Demikianlah sunnatullah yang ada. Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita bahwa dinul Islam akan tetap ada, dinul Islam akan tetap jaya. Naam, dalam sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga agama ini. Nah, kemudian di hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya, beliau SAW pernah bersabda, wala yazalullah aw la tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah ta'ala wa hum ala dhalik. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang mereka senantiasa di atas kebenaran, yang mereka senantiasa berpegang dengan kitabullah wa sunnah nabinya SAW, ya, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan berpengaruh sama sekali orang-orang yang tidak senang dengan mereka atau orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, hingga datang perkara Allah dan mereka terus dalam keadaan demikian. Mereka terus berpegang dengan kitabullah wa sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan senantiasa terus menghidupkan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini sekelompok orang yang mereka terus berupaya menjaga dinul Islam. Mereka berupaya menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang-orang kufar, orang-orang kafir berupaya sekuat tenaga mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini penjagaan dari Allah azza wa jalla. Di hadis yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si qarnin man yujaddidu laha dinaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengutus bagi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap 100 tahunnya, di satu abadnya, di setiap abadnya, ya, seseorang yang dia akan senantiasa memperbaiki dan menjaga agama ini. menjaga agama Islam, akan Allah utus seorang pembaharu yang dia akan terus berupaya mengingatkan manusia dari kerusakan-kerusakan dan juga mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan juga memperingatkan mereka dari bahayanya kesyirikan, mengajak manusia untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini akan senantiasa ada di setiap abadnya, dan ini adalah kabar yang wajib bagi kaum muslimin untuk benar-benar meyakininya. Kaum muslimin harus yakin bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa terjaga, akan senantiasa ada. Nah, karena Allah lah tabaraka wa ta'ala yang menjaganya, Allah azza wa jalla yang akan senantiasa memeliharanya. Nah, maka sekuat apapun usaha dari orang-orang kufar, ya sebesar apapun upaya mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka semuanya tidak akan bisa berpengaruh dengan agama Islam itu sendiri. Semuanya tidak akan bisa menghancurkan Islam, karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan menjaganya. Hakadha. Fa'ayul ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah, yang kita sangat khawatirkan, justru yang kita sangat takutkan adalah para pemeluk Islam itu sendiri, orang-orang Islam itu sendiri, kaum muslimin itu sendiri, pribadi-pribadi kita sendiri, bukan agama Islam. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah diri kita masing-masing. Apakah kita akan senantiasa diberikan hidayah dari Allah Azza wa Jalla hingga kita diwafatkan olehnya tabaraka wa ta'ala? Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah kita akan senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat hidup kita? Nah, apakah kita akan senantiasa bisa cinta dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mencabut nyawa-nyawa kita? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar dan sesuatu hal yang harusnya menjadi sesuatu yang kita khawatirkan dan kita takutkan diri pribadi kita masing-masing. Nah, bukan agama Islam itu sendiri yang kita takutkan hilang dari muka bumi ini. Bukan agama Islam itu sendiri yang kita takutkan akan hancur dan dihancurkan oleh orang kufar. Bukan. Namun yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, ya, adalah diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Selama ini dan sampai saat ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita menjadi seorang muslim yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak tahu apakah hari esok atau di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala cabut nikmat yang besar ini dari kita. Waliyadzubillah. Kita menjadi orang-orang yang benci dengan Islam, bahkan na'udzubillah min dzalik, menjadi orang-orang yang berupaya menghancurkan Islam itu sendiri. Waliyadzubillah. Tidak ada satu pun dari kita punya jaminan keselamatan. Tidak ada satu pun dari kita punya jaminan dia senantiasa mendapatkan hidayah, istiqamah di atas taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla sampai meninggalnya, sampai wafatnya. Tidak ada. Nah, tidak ada satu pun dari kita punya jaminan demikian. Nah, maka dari ini semua, ayuhal ikhwa wa akhwat fillah, kita berupaya dengan sekuat mungkin dan semaksimal mungkin untuk benar-benar mempelajari Islam, untuk benar-benar mengetahui ajaran Islam yang benar, semuanya dengan harapan agar Allah Azza wa Jalla memberikan istiqamah kepada kita sampai kita dipanggil olehnya tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana banyaknya kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai kaum muslimin, agamanya adalah agama Islam, namun mereka tidak tahu apa makna dari Islam itu sendiri. Ya. Nah, apa konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim? Sehingga tidak heran kalau sebagian dari mereka masih beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak heran kita dapati sebagian mereka masih bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mengerti Islam itu sendiri. Ya. Sebagiannya yang lain juga yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, namun mereka tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Bahkan tidak jarang mereka bahkan terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman itu sendiri. Waliyadu billah. Ya. Maka semuanya ini menuntut dari kita untuk banyak-banyak pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajari agamanya. Juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan hidayah dan taufik untuk bisa beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar dan kita pelajari bersama. Nah, kemudian kita pun berusaha dan berupaya untuk mempelajari dinul Islam yang sebenarnya, karena inilah jalan yang paling tepat agar kita terhindar dari kehancuran, agar kita terhindar dari kebinasaan. Dan kita pun berharap dengan pahamnya kita dengan agama, dengan pahamnya kita dengan ajaran Islam yang benar, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah wal istiqamah di atas agamanya, ya, sampai Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kita masing-masing. Naam. Hakada ayol ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita untuk belajar dan terus belajar. Tidak ada batasan umur dalam belajar. Selagi Allah Azza wa Jalla memberikan nikmatnya kepada kita, kesehatan, umur, waktu luang, kesempatan, kekayaan, dan yang lainnya dari nikmat-nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk benar-benar kita mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak menjadi orang-orang yang jahil dengan agama Islam, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak paham dengan agamanya sendiri, bahkan terjatuh dengan kemungkaran-kemungkaran, bahkan pembatal-pembatal Islam itu sendiri. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mempelajari Islam dengan benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Islam dan kaum muslimin dari gangguan-gangguan orang kufar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah hingga kita bertemu dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita pada kesempatan kajian kali ini melanjutkan kajian kita, kajian Ats-Tsabat 'ala Sunnah yang diambil dari muhadarah Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Dan beliau sempat menyebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hidayah kita semuanya, seluruhnya nasibnya ada di tangan Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapapun hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki pula. Namun karena kita mengetahui bahwasanya kesesatan itu juga Allah Jalla wa Ala yang mengaturnya, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala mendzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah Tabaraka wa taala menyesatkan hamba-hamba tanpa sebab. Tidak mungkin Allah Jalla wa Ala tiba-tiba menyesatkan hamba-hamba tanpa ada penyebabnya. Namun Allah Jalla wa Ala telah memberikan petunjuk, telah memberikan, menunjukkan hidayah kepada jalan yang lurus kepada umat manusia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya telah kami beri petunjuk dia, yakni manusia. Hadaina as-sabil. Kita beri petunjuk kepada as-sabil, kepada jalan yang lurus. Imma syakiran, di antara mereka ada yang bersyukur lalu mengikuti jalan yang lurus tersebut. Ada yang bersyukur, naam, dengan mengikuti, berpegang teguh dengan jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tersebut. Wa imma kafuran, dan ada pula di antara mereka yang kufur. Di antara mereka ada yang tidak mensyukuri dan justru malah lebih memilih jalan penyimpangan, memilih jalan kesesatan. Naam. Maka kata Allah Jalla wa Ala terkait hamba-hamba yang lebih memilih kebutaan daripada hidayah, Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seorang hamba itu ingin sesat dan kepingin menyimpang, sekalian Allah simpangkan. Karena sudah ditunjuki, tinggal pilih. Hamba diberi kehendak. Ya, hamba diberi kehendak, tinggal pilih. Pilih jalan yang selamat atau pilih jalan yang binasa. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pihak-pihak yang bisa memberikan hidayah adalah yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, taufik, wal irsyad, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka tempat bergantung kita, bagi para hamba-hamba yang ingin istiqomah di atas siratul mustaqim, tidak ada tempat kecuali bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Karena hidayah kita hanya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Tadi telah disebutkan dalam surat Al-Insan. Kata Allah Jalla wa ala, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada mereka, kepada manusia, umat manusia ini. Imma syakiran, entah ada golongan yang bersyukur, wa imma kafuran, atau ada golongan lainnya yang mengkufuri nikmat tersebut, nikmat hidayah. Nah, contohnya hamba yang lebih memilih apa? Memilih penyimpangan adalah kaum Tsamud. Wa amma Tsamuda fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud telah kami beri petunjuk dia. Kaum Tsamud telah kami beri petunjuk. Fastahabbul 'ama, tetapi ia lebih memilih, lebih suka untuk menyimpang. Lebih suka untuk apa? Untuk tersesat, angkuh, tidak mau mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Angkuh tidak mau menerima nasihat. Nah. Angkuh tidak mau menerima teguran. Nah. Dan rata-rata memang apa? Sifat-sifat orang-orang musyrikin yang disebutkan itu nolak nasihatnya para nabi. Nah, kita ahlu sunnah yang meneladani mereka, jangan sampai jadi apa? Seperti orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pula seperti orang-orang musyrikin. Diberi nasihat, diberi teguran, diajak kepada kebaikan, menentang. Menolak nasihat. Iya. Menolak nasihat. Maka menolak nasihat bukan cirinya ahlu sunnah. Bukan cirinya orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Ya, orang yang menerima nasihat adalah orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Maka Tsamud fastahabbul 'ama, lebih memilih apa? Memilih kebutaan. 'Alal huda, daripada hidayah. Nah, ketika kondisi seperti ini, berlakulah firman Allah Jalla wa Ala tadi, falamma zahu, tatkala mereka menyimpang, lebih senang kepada penyimpangan, sekalian Allah simpangkan. Sehingga Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Pihak pertama yang memberikan hidayah siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pihak yang memberikan hidayah yang kedua adalah Nabi Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Naam. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, sungguh benar-benar memberikan petunjuk kepada sirat al-mustaqim, kepada apa? Jalan yang lurus. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada sirat al-mustaqim. Nah, oleh karena itu Al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi Rufai' bin Mihran ditanya oleh muridnya Hamzah ibn al-Mughirah tentang makna firman Allah Jalla wa'ala ihdinas siratal mustaqim. Hakikatnya kita semuanya ini, kalau kita mau merenungi kembali surat Al-Fatihah yang setiap rokaat kita baca, kalau paling sedikitnya, kalau kita gak mengamalkan sholat sunnah, berapa kali kita baca ayat tersebut dalam waktu sehari? Paling sedikitnya 17 kali setiap hari. Nah, sholat kapan mulai pertama kali sholat? Ya, sampai sekarang sudah berapa kali? Puluhan kali atau mungkin ribuan kali? Ya, sepanjang hidup kita sampai sekarang ini, doa itu terus kita ucapkan di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Dan semua kaum muslimin pun mengucapkan doa tersebut. Nah, bagi barang siapa yang menginginkan hidayah, maka sesungguhnya dia sendiri dalam sholatnya telah memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Hidayah itu taufiq wal irsyad. Nah, ditanya oleh muridnya Hamzah ibn al-Mughirah, nah, tentang makna as-siratul mustaqim, maka apa kata Abul Ali Ar-Riyahi? Kata beliau adalah, as-siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siratul mustaqim itu adalah apa? Rasulullah, mengikuti sunnahnya beliau. Wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Dan siratul mustaqim itu adalah dua sahabat beliau yang termulia dan terafdol setelah beliau, Abu Bakar dan Umar. Ini adalah siratul mustaqim. Dan betul seperti dalam surat Syura tadi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan engkau wahai Muhammad, kata Allah Jalla wa'ala, betul-betul benar-benar pemberi petunjuk kepada siratul mustaqim, kepada memberi petunjuk kepada sirat al-mustaqim, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal surat Yasin? Hah? Biasa yasinan enggak? Biasa yasinan kan? Masa lupa? Yasin. Terus? Hah? Wal Qur'anil Hakim. Terus? Innaka laminal mursalin. Terus? Ala siratin mustaqim. Kalau difahami, kalau dimaknai, yasinan bermanfaat ternyata ya. Tapi jangan dikhususkan di waktu tertentu. Baik. Muraja'ah surat Yasin. Dalam surat Yasin persis seperti apa dalam surat Syura tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang bijaksana. Ala siratin mustaqim, afwan. Apa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bagian dari mursalin. Bagian dari apa? Para rasul. Para nabi dan para rasul. Nah, di antara sifat mulia, sifat tinggi yang beliau sebut, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk beliau, ala siratul mustaqim, di atas siratul mustaqim. Sehingga siapapun wahai ikhwan, semuanya yang menginginkan untuk berada di atas siratul mustaqim, ikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Ikuti para sahabatnya. Ya. Pengen di atas siratul mustaqim? Ya, pengen jalan-jalan apa enggak? Jalan-jalan ke atas siratul mustaqim. Jalan-jalan di atas siratul mustaqim berarti harus apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul nasihatnya al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi Rufai' bin Mihran rahimahullahu taala. Lalu Hamzah ibn al-Mughirah menyampaikan kepada gurunya yang lain, Sufyan ibn Uyainah. Kata Hamzah ibn al-Mughirah, saya telah bertanya kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi tentang makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kata al-Imam Rufai' bin Mihran menjawab bahwasanya jalan yang lurus adalah Rasulullah. Siratul mustaqim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar, dan dua sahabat setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar. Apa kata al-Sufyan? Sadaqa wa nasah. Betul, Abul Aliyah telah benar. Wa nasah, dan telah memberikan nasihat kepadamu. Nah. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, siapapun di antara kita semuanya yang ingin istiqomah di atas siratul mustaqim, maka mohonlah kepada Allah Jalla wa ala untuk istiqomah mempelajari hadis-hadis Rasul. Ya, Karena gak mungkin seseorang itu akan berada di atas jalannya lurus dengan mengikuti jalan-jalan selain jalannya beliau. Hanya jalannya beliau yang lurus. Jalan yang dilalui oleh beliau dan jalan yang dilalui oleh para sahabatnya. Dan jalan inilah jalan yang beliau tempuhlah, yang dinyatakan sebagai jalannya Allah Jalla wa'ala, jalan yang lurus yang mengantarkan seorang hamba kepada jannahnya. Makanya seseorang yang mempelajari ilmu hadis, mempelajari agama ini, agama yang lurus ini, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ia berada di atas jalan yang jalannya jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, bahwasanya jalan ini adalah jalanku, mustaqim, yang lurus. Kenapa lurus? Karena titik akhirnya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka perintah Allah Jalla wa ala, maka ikutilah oleh kalian semuanya wahai umat manusia. Ayat ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan lana khattan mustaqiman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika membuat satu garis lurus panjang begini. Setelah menggariskan garis tersebut, beliau berkata, "Hadza siratullah." Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Wa khattan lana khututan an yaminihi wa yasarihi." Lalu kemudian beliau alaihi salatu wasalam membuat garis-garis cabang di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari jalan yang lurus tersebut, jalan yang garis lurus tadi itu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa hadhihi subul la yasiru ilaiha illa asyaitan yad'u ilaihi. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jalan-jalan tersebut, jalan-jalan di sebelahnya tadi itu, kecuali para syaitan lah yang mengajaknya. Iya. Kecuali para syaitan lah yang mengajaknya. Maka jalan kebenaran di sini cuma berapa? Satu. Jalan penyimpangan, jalan kesesatan banyak. Iya. Jangan milih apa? Berbagai macam jalan. Tetapi ikutilah jalan yang lurus ini tadi. Inilah siratal mustaqim. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam membacakan ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya jalan yang lurus ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh. Lalu Allah tabaraka wa taala memerintahkan, fattabi'uh, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subula. Kemudian Allah melarang berikutnya, dan jangan ikuti jalan-jalan ini tadi. Iya. Wala tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabilihi. Yang membuat kalian apa? Berpecah belah. Mufaraqah, berpisah, memisahkan diri dari rel istiqomah ini tadi. Dari rel siratal mustaqim. Jangan mengikuti jalan-jalan tadi. Kalau Anda masuk ke dalam jalan-jalan tersebut, dicurigai Anda mengikuti jalannya syaitan. Maka hati-hati. Iya. Wa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Allah telah menunjuki kita semuanya jalan yang lurus ini. Maka istiqomahlah. Tetaplah belajar. Tetaplah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dari itu Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Ya, umat ini akan terpecah belah jadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di jahannam. illa wahidah, kecuali apa? Kecuali satu. Siapa satu tersebut? Garis lurus tadi itu yang dibuatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Siapa yang menjalani ini tadi? Garis yang lurusin tadi. Hah? Siapa? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Jangan bingung, Pak. Iya. Jangan bingung. Ya. Jangan bingung. Garis yang lurus tersebut yang menjalani siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabat dan para pengikutnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita mendapati orang-orang mengejek, ya, mencibir kita semuanya, kamu jangan sok merasa benar sendiri. Semua orang disalahkan. Kayak surga dan neraka, kayak surga ini punya kamu aja sendirian, punya kelompoknya kamu. Tapi jawab dengan jawaban yang sopan dan santun. Kita tidak merasa benar sendiri. Tetapi jalan kebenaran itu cuma satu. Ya, sebutkan dalil-dalilnya tadi. Jalan kebenaran cuma satu. Gak ada berbilang. Jalan kebenaran, jalan al-haq, jalan menuju jannah hanya satu. Dan golongan satu inilah yang akan menuju jannah. Bukan banyak golongan. Barakallahu fikum. Nah, pihak yang memberikan hidayah tadi siapa saja? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Isra. Nanti dicari sendiri ya. Kan sudah punya alat canggih, bisa dicari di sana nanti. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat wa anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini kitab suci yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan kepada kita semuanya, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yang qawim. Nah, wa yubashshiral mu'minin, dan akan memberikan kabar gembira kepada kaum mu'minin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba-hamba mu'minin yang diberi kabar gembira? Alladzina ya'maluna as-salihat, yang beramal soleh, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Gak hanya belajar, gak hanya sekedar belajar, tapi apa? Dikerjakan, diamalkan. Ilmunya itu memiliki buah. Al-ilmu syajarah, nah, wal-amalu thamarah. Al-ilmu, ilmu adalah pohonnya. Wal amalu ath-thamarah, dan amalan adalah buahnya. Seseorang kalau belajar tetapi enggak mengamalkan, ibarat pohon enggak ada buahnya. Manfaat wala la? Iya. Enggak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Sebab enggak berkahnya ilmu itu apa? Enggak diamalkan, enggak dikerjakan. Wa ya'malu sholihat wa ya'lamu wa ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan iman itu bisa diraih dengan belajar, dengan ta'lim dan beramal soleh, bahwasannya orang-orang yang demikian ini mendapatkan ajran kabira, mendapatkan pahala yang sangat melimpah ruah. Usaha Anda, wahai bapak-bapak sekalian, wahai para ummahat sekalian, usaha Anda keluar dari rumah, berangkat sedekat apapun, sejauh apapun, dibayar mahal oleh Allah Jalla wa'ala. Enggak disia-siakan. Dibayar mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bayar enggak setimpal dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Kemudian, maka ikhwani fiddin a'azzani Allah wa'ayakum, teruslah baca Al-Quran. teruslah mempelajari Al-Quran, dan teruslah menghasung anak-anak Anda yang belajar Al-Quran itu istiqomah di atasnya. Karena Al-Quran tersebut adalah salah satu pihak yang bisa apa? Menunjukkan kita kepada apa? Jalan yang lurus. Pihak keempat yang memberikan apa? Hidayah. Yaitu pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah wahai Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, kepada satu orang melalui perantara engkau, khairun laka, maka yang demikian itu lebih baik bagimu, min humurin na'am, dari unta merah. Unta merah ini kendaraan yang mewah di zaman dulu. Enggak tahu kalau sekarang mau diserupakan dengan Lamborghini atau Ferrari atau yang lainnya. Iya, pernah lihat Lamborghini ya? Pak, hah? Saya tahu namanya aja, enggak pernah naik. Baik. Barakallahu fikum. Unta merah lebih baik. Nah, karena mengapa? Karena dengan memberikan hidayah kepada seseorang, pahala itu akan apa? Akan terus mengalir kepada orang yang menunjukinya. Jangan disepelekan loh, Pak. Jangan disepelekan. Anda di rumah ya, mengajari anak-anak Anda Al-Qur'an, belajar baca Al-Qur'an, itu pahalanya juga mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Jangan dianggap sepele. Anda melihat guru-guru tajwid, ah, apa ustaz-ustaz tajwid? Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap remeh. Nah, berawal dari ustaz-ustaz yang kecil-kecil ini tadi, ustaz-ustaz yang junior, yang junior-junior ini tadi, enam, tumbuh kembang para duat, dikirim ke berbagai pelosok negeri, dikirim ke berbagai pelosok, enam, wilayah di seluruh Indonesia ini. Nah, kalau si murid ini mengajarkan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, di arena-arena dakwah mereka, pahalanya pun akan mengalir kepada guru pertama yang mengajarkannya. Barakallahu fikum jami'an. Maka siapapun yang mengajarkan sunnah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengajarkan kebaikan, maka ketika ilmu tersebut dikerjakan oleh orang yang belajar, yang menerima darinya, maka orang yang mempelajarinya mendapatkan pahala, pahalanya pun juga mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Nah, barakallahu fikum jami'an. Empat pihak ini tadi, Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Al-Quran, lalu pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Empat ini tadi, nah, ketiga-tiganya hanya fungsinya sebagai menunjukkan saja, bukan memberi. Menunjukkan, mengarahkan, bukan memberi. Iya, bukan memberi. Yang memberi hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak pertama, pihak pertama. Nah, dan ini disadari betul oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Kata mereka, nah, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita enggak akan apa berbuat amalan saleh. Kita tidak akan berada di atas hidayah. Kita tidak akan bersedekah dan tidak akan melaksanakan sholat, tidak akan melaksanakan amal-amal saleh yang lainnya. Sehingga amalan saleh yang kita kerjakan wahai ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah murni nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Bukan usaha kita sendiri, bukan usaha kita pribadi, pertolongan Allah. Anda bisa sholat, Anda bisa sedekah, Anda bisa ta'lim, pertolongan Allah Jalla wa'ala. bukan usaha dari Anda. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Jalla wa Ala menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian, menciptakan kehendak-kehendak hati yang ada di hati-hati kalian. Kalian kepengin ta'lim, kalian kepengin beramal soleh, maka kehendak tersebut Allah yang menciptakan. Murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada usaha sedikit pun dari kita. Maka patut bagi kita semuanya, wahai ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, mensyukurinya. Bahkan syukur tersebut bukan apa? Kewajiban, tetapi kebutuhan. Iya. Siapa di antara kita yang enggak pengin istiqomah? Hah? Siapa di antara kita yang enggak kepengin apa? Terus berada di atas jalan yang lurus ini. Siapa? Kalau kepengin terus berada di atas jalan yang lurus, maka kewajiban kita harus apa? Bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Diamal terus dijaga nikmat tersebut. Terus belajar, terus ta'lim, terus diamalkan. Naam. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yamtannu 'ala man yasha wa yatafaddalu 'ala man yasha bil hidayati wa yusaddiduhum wa yuwaffiquhum subhanahu wa ta'ala wa tahuffuhum 'inayatahu tabaraka wa ta'ala min az-zayghi wad-dalal wal-inhiraf. Allah Jalla wa 'ala memberikan anugerah hidayah, diluruskan langkahnya hamba tersebut. Naam. Allah Jalla wa 'ala memberikan nikmat, memberikan keutamaan kepada siapapun hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ya kan? Nikmat yang antum rasakan bisa ta'lim sekarang ini enggak diberikan oleh Allah Jalla wa 'ala kepada semua orang. Iya, nikmat agama, nikmat sunnah, nikmat salafiyah ini enggak Allah berikan kepada semua orang, enggak. Orang yang datang ke majelis ini mendapatkan keutamaan, mendapatkan siraman rohani, mendapatkan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Jalla wa 'ala. Orang-orang yang lain enggak. Karena memang nikmat tersebut Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Enggak semua orang. Dan Allah Jalla wa 'ala meluruskan langkah mereka, memberikan taufik kepada mereka. Kata beliau, "Wa tahuffu 'inayatahu." Dan Allah Jalla wa 'ala mencurahkan perhatiannya kepada hamba-hamba, menjaga mereka dari dalal, dari penyimpangan, wal inhiraf, dari kesesatan. Wa yudillu may yasha, dan Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dan menyesatkan hamba-hamba siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga hidayah dan kesesatan kita hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada tempat bersandar, wahai ikhwan, enggak ada tempat meminta keselamatan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang menyesatkan imma bidolalil kamil kal kufri wal khuruji anil islam iyadan billahi ta'ala. Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, nah, dengan kesesatan yang sifatnya secara menyeluruh, nah, dibiarkan di atas kekufuran, gak diselamatkan, dibiarkan murtad, keluar dari Islam, dibiarkan, gak dihiraukan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diberi hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Entah disesatkan dengan penyesatan yang seperti ini, pertama ini dalalul kamil, penyimpangan yang sempurna secara menyeluruh, wa imma bidalal juz'i, atau dengan apa? Penyimpangan atau kesesatan yang sifatnya juz'i, sebagian. Dalalun man yadkhulu fil islami fayudillu fi aqidatihi wa fi manhajihi iyadan billah. Orang sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama yang merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, gak ada agama lain. Sudah memeluk agama tersebut, tetapi ia sesat akidahnya, sesat manhajnya, iya, sesat manhajnya dan sesat yang lainnya. Fahadad dalal, fahadad dalal hasala bimasyiatillahi ta'ala. Kesesatan tersebut terjadi, menimpa dia, musibah agama tersebut menyerang dia dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Gak ada tempat mencari keselamatan kecuali hanya Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wal hidayatul lati nalaha wa in kanat dha'ilatan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah walaupun yang dirasakan sedikit, walaupun dirasakan sedikit, maka itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Nah. Fal amru kulluhu lahu wal hukmu lahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nawasil ibad biyadihi wa qulubun nas baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala perkara ada di tangan Allah. Hikmah dan hukum semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Nawasi, nawasi itu ubun-ubunnya hamba, semuanya kekuasaannya Allah. Di bawah kekuasaannya Allah Jalla wa Ala. Qulubun nas, hati-hatinya umat manusia di antara jari-jemari Allah Jalla wa Ala, yang Allah bolak-balikkan sekehendak hati. Kita enggak ada yang memiliki. Enggak ada yang kita miliki. Sampai apa? Sampai hati kita sekalipun bukan milik kita. Kita kepengin istiqomah, tapi terkadang iman itu naik turun. Iya kan? Kadang apa? Iman naik dan turun. Bisa kita menguasai hati kita? Terus naik terus. Bisa? Kira-kira? Enggak, mesti ada turunnya. Dan ini sifatnya seorang hamba. Kadang iman itu kuat, kadang iman itu lemah. Hati bukan milik kita. Allah yang mengendalikannya. Walihada, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nad'a ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Oleh karena itu, wahai ikhwani fid din azani Allah wa iyakum, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk banyak berdoa dengan doa ya muqallibal qulub. Naam. Wahai Rabb, wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang menguasai hati kami. Tetapkan ya Allah, kuatkan ya Allah, istiqomahkan hati kami di atas jalan yang lurus ini. Pagi hari bisa iman itu kuat, sore sudah lemes lagi. Ya, pagi bisa menguat iman, sore bisa lemes lagi. Hari ini semangat, besok sudah apa? Loyo. Iman naik dan turun. Biadillah ya ikhwan. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Al-insan la yuwakkal ila nafsihi. Namanya insan, manusia, jangan apa? Jangan memasrahkan dengan kemampuan dirinya. Jangan memasrahkan, jangan apa? Bangga terhadap amalannya. Jangan bangga diri dengan apa? Dengan semangatnya. Jangan bangga diri dengan kepintaran dan kecerdasannya. Jangan. Jangan. Hidayah kita tidak bergantung dengan kecerdasan. Terlalu banyak ahlul batil, orang-orang yang memusuhi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, genius, pintar luar biasa. Iya, terlalu banyak. Antum kan lihat dokter-dokter itu, iya kan, para dokter itu ahlu sunnah salafi, bajunya salafi, otaknya ikhwani, pemikirannya ikhwani. Ah, boleh rangkul sana, boleh rangkul sini, bijak sana, bijak sini, gitu ya. Boleh bagi mereka. Barakallahu fikum. Dan jangan dikira mereka bukan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang pintar. Nah, orang ahli luas seperti Zamakhsyari, Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah besar, pintar luar biasa. Tetapi apakah kecerdasan membuat dia menghormati sunnah Rasul alaihi salatu wasalam? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya la. Karena memang hidayah itu keistiqoman seorang hamba bukan karena kejeniusannya, tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mengharapkan istiqomah, yang mendambakan keistiqomahan, mohonlah kepada Allah Jalla wa Ala. Berharap kepada Allah, gunakan kesempatan-kesempatan. Nah, di setiap kesempatan yang kita temui antara adzan dan iqamah. Naam. dalam sujud-sujud kita doa dengan doa ini tadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau yang telah dijamin, ya, telah dijamin beliau masuk ke dalam jannah, masih berdoa, memperbanyak doa dengan doa ini. Tentunya kita yang lemah tingkatan imannya, tingkatan takwanya jauh di bawah beliau, lebih berhak, lebih pantas, lebih patut, lebih wajib untuk berdoa dengan doa ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi dan petang berdoa. Nah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang ya yang Maha Hayy, yang Maha Hidup. Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Aslih li sya'ni. Astaghitsu, aku beristighatsah kepadamu ya Allah, meminta pertolongan, memohon kepadamu. Aslih li sya'ni, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan jangan kau pasrahkan itu semuanya kepada diriku sendiri. Tarfata ain, sejenak pun, sekejap mata pun, sekedipan mata pun jangan kau pasrahkan kepada diriku. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau. Maka kita semuanya ikhwan fillah lebih pantas, lebih patut untuk berdoa dengan doa tersebut. Nah, sudah banyak mata-mata lihat apa? Lihat arloji, lihat jam di dinding. Jadi insyaallah konsentrasinya sudah pada apa? Kepada azan, motor, jalan pulang. Ya. Labas. Insyaallah khair. Kita cukupkan sekian kajian kita pada malam pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.